الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Berlanjut Al-Syeikh Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan ciri atau sifat atau karakteristik yang pertama dari manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ah. Beliau menegaskan awalu hadhil ma'alim, tanda pertama, anna ahla hadzal manhaj, bahwasanya orang-orang yang mengikuti manhaj ini, yahtamuna bitauhid, mereka memperhatikan di dalam perkara tauhid, wabil aqidati salimah, mereka menganggap besar, senantiasa mengedepankan pada akidah yang lurus, akidah yang benar. Yata'allamunaha, mereka senantiasa mempelajarinya. Wa yu'allimunaha, setelah mereka memiliki ilmu, mereka ajarkan baik kepada keluarga, anak-anak, teman kerabat, tetangga, ataupun masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Mengerti akidah yang benar dan mereka mengajarkan akidah tersebut. Mereka memahami tauhid dan mereka sebarkan. Wa yatamassakuna biha wa yad'una ilaiha, mereka senantiasa berpegang teguh dan berdakwah di atasnya, di atas perkara akidah, di atas perkara tauhid. Nah, bahkan ikhwani afidhakumullah, ghalib ayatil Quran ja'at fi takrir at-tauhid. Mayoritas ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu menetapkan mengenai perkara tauhid. Hampir mayoritas. Nah, mengajak kepada kita untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan usulul din, pondasi-pondasi agama, baik Islam maupun iman. Nah, oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Nah, Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Nah, ahkamun wat tauhid wal akhbar. Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ahkam, hukum-hukum syar'i. Kemudian yang kedua adalah akhbar, kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya. Kemudian yang terakhir adalah akidah, yaitu tauhid. Hukum-hukum tentu tidak akan lepas daripada perkara Islam dan iman. Ini adalah bagian daripada tauhid. Begitu pula kisah-kisah umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Perselisihan yang ada dalam perkara apa? Perkara akidah. Bagaimana nabi-nabi tersebut mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Sepertiga sisanya adalah penekanan di dalam permasalahan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata akidah dan tauhid. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Surat qul huwallahu ahad itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena ayat ini membahas mengenai asma'u sifat, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah ada pada ayat ini. Karena Al-Quran sepertiga tadi apa? Hukum. Sepertiga lagi apa? Kisah. Sepertiga lagi tauhid. Dan qul huwallahu ahad membahas mengenai perkara tauhid, berarti membahas sepertiga Al-Quran. Maka mu'dhamul ayat, hampir mayoritas ayat itu membahas mengenai akidah dan tauhid. Bahkan ketika berkenaan dengan perkara hukum maupun kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Kemudian beliau berkata, wahyal ma'lamul awwal li manhaj ahli sunnati wal jama'ah, dan itu merupakan ciri pertama bagi manhaj ahli sunnati wal jama'ah. Al-ihtimam bi'aqidati tauhid, memperhatikan di dalam perkara aqidah tauhid, ta'alluman wa amala, mereka mempelajari dan mereka mengamalkan, wa ta'liman wa da'watan, mereka ajarkan dan mereka berdakwah, wa huwa manhajur rusuli jami'an, dan itu manhajnya para rasul secara keseluruhan. Di dalam Al-Qur'an, ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwahnya para anbiya di dalam perkara akidah itu dengan dua metode di seluruh Al-Qur'an. Ketika menyebutkan dakwahnya para rasul di dalam perkara akidah dan tauhid dengan dua metode. Metode yang pertama al-ijmaliyah, secara keumuman tanpa menyebutkan siapa nama rasul tersebut. Artinya seluruh nabi, seluruh rasul mereka diutus untuk ini. Nah, tanpa dirinci, secara global, secara keumuman, secara ijmali. Di antaranya yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Siapa itu? Enggak disebutkan pada ayat ini. Intinya kami mengutus pada setiap umat nabi dan rasul. Tujuannya apa? An'ibudullah wajtanibut taghut, mereka berdakwah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Berarti para anbiya tugasnya mereka apa? Tauhid. Dan melarang umatnya untuk berbuat syirik. Nah, ini secara keumuman. Begitu pula yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam para rasul. Disebutkan secara keumuman rasul di sini. Illa nuhi ilaihi, melahinkan kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melahinkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wahyu kepada para anbiya, para rasul untuk bertauhid, memerintahkan umatnya untuk bertauhid, mengedepankan kepada perkara akidah yang benar. Ini dakwahnya para anbiya secara keseluruhan. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah at-tafsiliyah, secara rinci, detail. Kepada kaum ini Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu agar mengajarkan kepada mereka bertauhid. Secara apa? rinci disebutkan siapa nabinya dan siapa kaumnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila adin akhahum. Siapa yang diutus kepada kaum Ad? Huda. Wa ila adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Qala ya qaumi, wahai kaumku, kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang diutus kepada kaum Tsamud, siapa? Nabi? Siapa yang diutus kepada kaum Tsamud? Nabi Shalih. Wa ila Tsamud akhahum Shalih. Qala ya qaumi malakum, siapa yang bisa mengingatkan kepada kita? Wa ila Tsamud akhahum Shalih. Qala madza? Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Naam. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Naam. Dan begitu pula para nabi-nabi yang lain kepada umatnya dijelaskan secara terperinci. Nah, maka dakwahnya para anbiya untuk tauhid dan akidah yang benar ini di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan dua metode, secara keumuman dan secara terperinci. Bahkan saking pentingnya perkara akidah dan tauhid, ikhwani afidhakumullah, perintah pertama kali di dalam urutan mushaf adalah tauhid. Kalau kita lihat mulai surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk dalam surat Al-Baqarah, ketika kita sampai di ayat ke-21 baru di situ ada fi'il amr, kata perintah. Sebelum itu enggak ada. Apa fi'il amr pertama di dalam urutan mushaf? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, u'budu, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Perintah untuk menyembahnya, inilah tauhid. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini hamparan, langit sebagai atap, dan telah menurunkan kepada kita air dari langit. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dari air tersebut tumbuhlah pepohonan, tetumbuhan, hasil tanaman, hasil buah sebagai karunia bagi kalian, rezeki bagi kita. Baru kemudian muncul larangan pertama dalam Al-Qur'an. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan jadikan sekutu-sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui. Luar biasa. Berarti di dalam urutan Al-Qur'an, perintah pertama adalah apa? Tauhid. Larangan pertama dalam Al-Qur'an adalah apa? Syirik. Menunjukkan betapa besarnya perkara ini. Oleh sebab itu di antara sifat ahli sunnati wal jamaah mengedepankan perkara tauhid dan menganggap begitu besar lawannya, yaitu syirik. Dengan ini pula kemudian ditegakkan jihadu fi sabilillah, bukan karena harta rampasan perang, tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, bunuh mereka, perangi kaum musyrikin agar tidak terjadi fitnah. Apa fitnah di sini? Adalah syirik. Berarti supaya umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diangkat pedang untuk memperbaiki akidah, diangkat pedang untuk bertauhid. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia. Jihad. Tujuannya apa ini? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, agar mereka semuanya bersyahadat masuk ke dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salat, kemudian mereka menegakkan salat, rukun Islam yang kedua. Wa yu'tuz zakat, mereka keluarkan zakat dari hartanya. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka kaum musyrikin berbuat seperti itu, mereka bersyahadat, mereka menegakkan salat, mereka mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala atas para fuqara dan kaum miskin. Asamu minni dima'ahum, telah terjaga darah-darah mereka. Berarti enggak boleh dizalimi. Enggak boleh dikucurkan. Wa hisabuhum 'ala Allah, hitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jihad yang mana yang paling afdol, jihad yang mana yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditegakkan karena niat ini. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun yuqatilu himyatan, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berjihad karena ingin membela kabilahnya. Unsur fanatik. Wa rajulun yuqatilu syaja'atan, ada seseorang yang berjihad karena ingin menampakkan keberanian. Saya lelaki, ana rajal, saya kesatria. Wa rajulun yuqatilu riya'an, ada lagi orang yang berjihad karena ingin dipandang, ingin dipuji. Ayu dzalika fi sabilillah, siapa di antara tiga golongan ini yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala alias diterima pahala jihad? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, fahuwa fi sabilillah, itulah yang berada di jalannya, itulah yang mendapatkan pahala. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah beribadah, ini yang diterima. Artinya ikhwani afidhakumullah, bahkan jihad sekaligus yang merupakan amalan Islam yang paling tinggi ditegakkan karena perkara tauhid dan akidah yang benar. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Fauzan meletakkan poin yang pertama, ciri yang paling nampak, paling penting, paling urgent, memperhatikan perkara tauhid, berdakwah kepadanya. Ini pembeda antara kita dengan ahlul bidah wal ahwa dan firqah-firqah yang ada. Kita lihat firqah sururiyah yang dinisbatkan kepada pencetusnya, muassisnya, pelopornya Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin, orang ini mengucilkan perkara tauhid, meremehkan perkara akidah, bahkan celaan kepadanya. Dia menulis satu kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, manhajnya para nabi ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Indah judulnya tapi buruk isinya. Dia tulis kitab ini selesai di tahun 1408 Hijri. 1400 berapa? 8 Hijri. Di dalam kitab tersebut dia mengatakan bahwasanya kutub al-aqidah kathirun minal jafa. Kitab-kitab akidah ini kebanyakannya kaku. Maksudnya kolot. Sudah enggak sesuai dengan zaman ini. Li'annaha nususun wa ahkam, karena dalam kitab-kitab akidah cuman notabene nas dan hukum-hukum saja. Enggak ada apa fiqhul waqi', keadaan Islam kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Mereka ditindas, mereka dizalimi. Kalau kitab-kitab akidah, nas dan hukum-hukum saja. Walidzalika a'radu anha mu'dhamu syabab. Oleh sebab itu, kebanyakan para pemuda berpaling daripada kitab akidah. Pelecehan kepada perkara akidah dan kitab-kitabnya. Kemudian pada tahun 1413, berarti berapa tahun setelah kitab ini ditulis? 5 tahun. Syekh bin Baz menyampaikan kajian di kota Taif yang berjudul Afatul Lisan, bahayanya lidah, bahayanya lisan. Kemudian beliau ditanya mengenai ucapan ini, ucapannya Muhammad Surur Ibn Naif Zainal Abidin. Kata beliau, hadza ghalatun azim. Ini kesalahan yang fatal. Kutubul akidah laisa fiha jafa, kitab-kitab akidah itu enggak kaku. Li'annaha qala Allah wa qala Rasul, karena kitab akidah itu disebutkan qala Allah wa qala Rasul, kalau enggak Al-Qur'an maupun hadis. Faman wasafa Al-Qur'an bil jafa fahadi riddatun 'anil Islam, yang mensifati Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya itu kaku, kolot, enggak sesuai dengan zaman ini, maka ini murtad dari agama Islam. Hadhihi ibaratun saqimatun khabitha. Ini merupakan ucapan yang keji dan kotor. Bahkan Syekh bin Baz ketika ditanya mengenai hukum menjual beli kitabnya Muhammad ibn Surur, beliau mengatakan la yajuzu bai'uhu, enggak boleh diperjualbelikan, wa yajib tamzikuhu, dan wajib untuk disobek kitab tersebut. Sudah datang azan. Ila huna walhamdulillah.